Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Muti Hafid bisa kembali menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode hari ini kita insya Allah akan menyelesaikan surah Al-Jin, yaitu kita akan selesaikan dari ayat 19 hingga 28 yang berisikan diantaranya tugas Rasul adalah untuk menyampaikan ajaran dan ia tidak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya apalagi untuk orang lain. Dan diantara ayat-ayat ini juga ada yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak menampakkan gaibnya kecuali kepada Rasul yang direstuinya. Dan lebih lengkapnya apa sebenarnya maksud dari ayat-ayat ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Quraish Shihab yang alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita hari ini. Pak Quraish, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Quraish hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, langsung Pak Quraish kita mulai dengan penjelasan dari ayat-ayat ini. Silahkan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Episode yang lalu, yang terakhir kita jelaskan soal masjid. Diwahyukan kepada Nabi atau para jin yang dibicarakan oleh surah ini juga berkata bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah dan seterusnya. Selanjutnya di ayat yang akan kita jelaskan ini adalah firman Allah, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan jin-jin ini juga berkata, sewaktu hamba Allah, maksudnya Nabi Muhammad, bangkit untuk berdakwah atau berdoa dalam salat, hampir-hampir saja mereka itu bertindih-tindih mengerumuni dan melihat beliau. Kalau terjemahan ini kita dengarkan atau kita baca, tidak jelas siapa mereka yang hampir berkelompok bertindih-tindih itu. Saya ulangi, sewaktu hamba Allah yakni Nabi Muhammad bangkit untuk berdakwah, bisa satu, atau bangkit berdoa dalam sholat, hampir-hampir saja mereka itu berkumpul bertindih-tindih terhadap beliau. Kita tidak mengerti siapa mereka itu. Nah, dari sini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang berkata bahwa suatu ketika pernah Nabi sholat, ini para jin banyak sekali yang terheran-heran melihat Nabi sholat dan sahabat-sahabat beliau sholat. Sedemikian banyaknya mereka itu sampai berdesak-desakan bertindih-tindih. Kalau pada awal suratul jin dikatakan ada sekelompok jin yang terdiri dari 3 sampai 9 orang, itu di episode yang 2 hari yang lalu itu dinyatakan demikian, kali ini ada kejadian lain lagi. Yakni jin begitu banyak, ada yang berkata sampai 16 ribu, ada yang berkata 70 ribu, berkumpul menyaksikan Nabi sholat. Begitu bagus sholatnya, begitu indah sholatnya, menyaksikan Nabi begitu taat, mengagumkan, dan semua ingin melihat. Kira-kira kalau diilustrasikan orang mau nonton bola, berdesak-desakan masuk. Ini jadi mereka tadi adalah para jin. Ada yang mengartikan ayat ini begini. Mereka itu adalah orang-orang musyrik. Ketika Nabi berdakwah, mengajarkan agama, ditolak oleh kaum musyrik. Sehingga hampir-hampir saja mereka itu berkelompok-kelompok berdesak-desakan untuk mencederai Nabi. Jadi ada dua maknanya. Oke. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang terkagum-kagum itu, kalau terkagum-kagum, atau kepada mereka yang ingin mencederaimu, tidak ada yang kulakukan ini kecuali aku berdoa, aku patuh kepada Tuhanku. Apa yang kamu lihat, wahai para jin, itu adalah manifestasi dari ketakutanku, dari pengabdianku kepada Allah. Apa yang kamu tidak terima, kalau kita katakan, wahai kaum musyrik, itu sebenarnya adalah manifestasi dari ketaatanku kepada Allah, karena aku tidak lain kecuali hanya menyembah Tuhanku. Rabbi, Rabbi itu Tuhanku, Rabb itu pemeliharaku, Rabb itu pembimbing, saya ini hanya mengabdi kepada yang memelihara saya. Wala usyriku bihi ahada, dan saya sama sekali tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, hanya kepada Allah. Baru Nabi melanjutkan, Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, rupanya sementara ulama berkata, ada di antara kaum muslimin yang bersama Nabi itu melihat gangguan kaum musyrik, dikatakan doakan saja mereka biar binasa. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad menjawab, katakanlah, inni la amliku lakum darra wala rasyada. Saya ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menjatuhkan madarat kepada kamu, wahai kaum musyrik. Tidak bisa juga memberikan sedikit manfaat pun kepada kamu. Saya ini tidak bisa menjadikan kamu taat dan patuh kepada Allah. Tapi saya juga tidak bisa menjadikan kamu sesat. Manfaat saya tidak bisa berikan kepada kamu. Madarat saya tidak bisa berikan kepada kamu. Saya tidak memilikinya. Saya tidak memilikinya buat diriku, apalagi buat dirimu. Itu sebabnya pernah Nabi, ada seorang anak, Ibnu Abbas dibawanya berjalan begitu. Nabi berpesan begini, ketahuilah, seandainya seluruh manusia dan jin bersepakat untuk memberikan kamu manfaat, mereka tidak bisa beri kamu manfaat, kecuali kalau diizinkan Allah. Seandainya mereka bersepakat untuk menjatuhkan suatu bencana kepada kamu, sekecil apapun, itu tidak bisa terjadi kecuali kalau diizinkan Allah SWT. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah agar diucapkan oleh Nabi. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan juga, sesungguhnya aku ini tidak ada yang dapat melindungiku jika Allah hendak menjatuhkan bencana kepadaku. Tidak ada yang dapat. Berhala-berhala kamu tidak bisa. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Dan saya tidak bisa mendapatkan sesuatu selain Allah tempat untuk lari guna mendapatkan perlindungan. Saya akan jelaskan ini. Kita pernah mendengar istilah lahad. Lahad itu apa? Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahad. Lahad itu kubur, tetapi bukan seperti kuburan kita di Indonesia. Lahad itu adalah tanah digali ke bawah, lubang ke bawah, baru digali lagi ke samping. Yang menyimpang ke samping inilah yang dinamai lahad. Jadi lahad itu artinya ke samping. Okay. Kalau ada yang kejar seseorang, dia lari lurus atau dia belok supaya terhindar dari tangkapan orang. Bagaimana itu? Dia membelok. Nah, jadi berarti belokan itu adalah cara untuk menghindari bahaya. Oke, inilah yang dimaksud dengan multahada. Saya tidak mendapatkan, kalau kita mau terjemahkan harfiah, selain Allah, tempat saya membelok untuk menghindar dari bahaya. Nah, saya kembali. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Saya sama sekali tidak akan ada seorang pun atau satu pun yang melindungi saya, dan saya pun tidak dapat menghindar, menyimpang, lari ke samping, kecuali kalau saya mau lari untuk mendapat perlindungan Allah. Tidak ada yang bisa lindungi saya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Kalau saya tidak bisa menjatuhkan sanksi atau memberi manfaat kepada kamu, saya juga tidak bisa mendapat perlindungan dari siapapun. Saya juga tidak bisa menghindar dari bahaya kecuali kalau saya lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang lantas berkata begini, kalau begitu tugasmu apa? Kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa melindungi. Tugasmu apa? Maka dijelaskan selanjutnya, illa balagan minallahi wa risalati. Tidak lain tugasku kecuali menyampaikan. Menyampaikan peringatan-peringatan Allah, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajarannya. Saya hanya menyampaikan. Soal kamu dapat siksa atau tidak, masuk sorga atau tidak, dapat bahaya atau dapat manfaat, itu bukan saya yang menentukan. Yang menentukan itu yang di atas. Illa balagan minallahi wa risalati. Baru dia katakan. Tetapi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Tapi siapa yang durhaka kepada Allah? Menurut penyampaian Allah kepada saya, maka orang yang durhaka itu akan mendapatkan api yang berkobar-kobar kelak di hari kemudian. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu saya hanya sampaikan, soal kamu mau atau tidak, bukan urusan saya. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Jadi ada yang minta, oke, dijatuhkan deh sanksi kemakmuran, itu bukan urusan saya. Oke, kita lihat selanjutnya. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Ini orang-orang musyrik Mekah selalu berkata begini, kamu itu lemah wahai Muhammad, pengikutmu siapa toh? Siapa sih yang bisa menolong kamu? Pengikutmu hanya segelintir, apalagi kita katakan ini surah turun sebelum Nabi hijrah. Jadi umat Islam masih sedikit. Maka ayat ini kita ulangi. Hatta idza ra'au ma yu'aduna. Nanti ketika para pembangkang itu, kaum musyrik itu melihat datangnya apa yang diancamkan kepada mereka, datangnya siksa, disitulah mereka tahu siapa yang lebih lemah pembelanya dan siapa yang lebih sedikit jumlah pengikutnya. Mereka berkata, kami banyak nih, kamu sedikit. Oke, memang sekarang masih lemah, sekarang masih sedikit. Tetapi nanti kalau siksa itu sudah datang, di situ mereka tahu siapa yang lebih kuat. Nah, ini sementara ulama berpendapat bahwa datangnya siksa itu untuk kaum musyrik yang ketika itu berada di Mekah, datangnya waktu peperangan Badar. Di situ tokoh-tokohnya banyak sekali yang tewas. Nah, disitulah mereka sadar, oh rupanya memang dia lebih kuat, memang Tuhan yang membelanya lebih, tidak bisa dibandingkan, kita tidak bisa berkata lebih kuat. Ada lagi yang berkata bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang meremehkan umat Islam, yang menganggap oh tidak ada kekuatannya, tidak ada pelindungnya, kalau sudah datang siksa di hari kemudian, atau paling tidak kalau mereka sudah melihat siksa pada saat-saat rohnya mau dicabut, barulah mereka sadar, oh benar nih, saya tadinya mengandalkan si A, tidak dapat apa-apa, sangat lemah. Ini yang dimaksud oleh ayat kita ini. Ini orang-orang yang tidak percaya itu selalu berkata begini kalau diancam, hey, ada sorga, ada neraka, ada siksa. Selalu mereka berkata, kalau ada kapan? Nabi Muhammad tidak tahu kapan. Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya kiamat. Maka di sini begitu juga mereka, kamu ancam kami ada siksa, kamu ancam kami nanti kami tahu bahwa siapa yang lebih lemah ketika kami melihat siksa itu, kapan datangnya? Nah, maka dijawab, apa jawabannya? Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Nabi Muhammad, saya tidak tahu apa siksa itu sudah dekat. Saya tidak tahu, bisa jadi juga Tuhan masih memberi jangka waktu yang panjang baru datang siksa itu. Kita mau bertanya sedikit, Nabi tahu gaib atau tidak ini? Gak tahu kan? Saya tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, maka itu jelas Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya kiamat. Jadi kalau ada baca di koran, dengar orang berkata kiamat akan terjadi sekian hari lagi, sekian bulan lagi, itu semua jangan percaya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. In adri aqaribum ma tu'adun am yaj'al lahu rabbi amada. Bisa juga yang dijanjikan itu datangnya siksa. Saya tidak tahu kapan kamu disiksa. Saya tidak tahu kapan kamu kalah. Boleh jadi dekat, sudah boleh jadi jauh. Saya tidak pernah mempertimbangkan. Bagaikan dari, saya tidak pernah mempertimbangkan besok kamu akan disiksa. Itu semua saya serahkan pada Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Yang mau terima silahkan, yang tidak terima silahkan. Saya tidak tahu apakah Tuhan memberikan jangka waktu yang panjang baru ini lagi. Karena saya tidak tahu, yang maha tahu itu hanya Allah. Karena itu dinyatakan lagi di sini, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah maha tahu yang ghaib. Ghaib itu, saya jelaskan, ghaib itu ada dua macam. Ada ghaib mutlak, ada ghaib relatif. Tahu apa yang di saku saya? Gaib. Ya kan? Kalau saya buka, sudah tidak gaib. Ini namanya gaib relatif. Ada gaib mutlak. Kapan kiamat? Gaib mutlak. Bagaimana Allah? Gaib mutlak. Banyak yang gaib mutlak. Yang tahu gaib, baik yang relatif maupun yang mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi. Baru dikatakan la yuzhir ala ghaibihi ahada. Yuzhir itu apa artinya? Zuhur itu apa? Zuhur itu waktu matahari begitu berada di atas langit sehingga suasana sangat jelas. Ya kan? Kalau asar sudah tidak sejelas itu matahari. Kalau maghrib sudah gelap. Zuhur, jadi dia tidak menampakkannya secara jelas gaibnya kecuali kepada siapa yang diridhoinya dari para rasul. Wahyu gaib, dia tidak memberikan wahyunya itu kecuali kepada rasul yang dia restui. Dulu ada orang menduga kalau malaikat datang membawa wahyu, bisa jadi setan ikut mengganggu. Maka di sini dinyatakan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kalau wahyu turun gaib disampaikan oleh Allah kepada rasulnya, ada pengintai-pengintai, ada penjaga-penjaga yang menjaga dari depan dan dari belakang. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Depan dan belakang. Depan itu di depan saya tahu. Ya. Di belakang saya tahu enggak? Saya tidak tahu. Kalau begitu di depan apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu tidak ketahui. Ada penjaga-penjaga di seluruh arah. Arah yang kamu tahu ada penjaganya. Arah yang kamu tidak tahu juga ada penjaganya. Sehingga apa lanjutannya? Li'alama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya rasul yang diberi wahyu, diberi gaib itu mengetahui persis bahwa apa yang disampaikan kepadanya itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada yang ganggu, jangan sampai ini ada intervensi sehingga diubah informasi itu. Ini berarti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sempurna, benar-benar tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, meliputi ahata, meliputi segala sesuatu, dan dia sudah menghitung secara rinci segala sesuatu, walaupun yang sekecil-kecilnya. Satu butir pasir Tuhan tahu. Ahata wa ahsa kulla syai'in adada. Dia sudah menghitung satu persatu, walaupun yang serinci apapun. Ini saya kira yang kita bahas di surah Al-Jin ini. Baik. Baik. Ya, demikian tadi penjelasan Bapak Quraisy Shihab ayat 19 hingga 28 dari surah Al-Jin, dan kita akan lanjutkan tadarusan kita sesaat lagi setelah kita ikuti atau kita nikmati dulu dendangan merdu dari grup Bimbo berikut ini. Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak. Alhamdulillah pemirsa, dalam segmen sebelumnya kita sudah selesaikan surah Al-Jin, yaitu tepatnya ayat 19 hingga 28 sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab tadi. Dan Pak Quraisy, kini saatnya kita terima beberapa penanya, dimulai dari Mbak Ismi Aziz. Silahkan Mbak Ismi. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ada keterangan yang menyatakan bahwa salah satu yang gaib ialah apa yang ada di dalam kandungan. Tapi sekarang ini kan apa yang ada dalam kandungan itu kita bisa ketahui lewat alat ultrasonografi atau USG. Nah, apakah berarti sekarang sudah tidak gaib lagi? Atau mungkin bagaimana Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan? Iya. Baik, memang ada ayat Al-Quran yang menyebut sekian banyak gaib yang kunci-kuncinya ada di tangan Tuhan. Fa'indahu mafatihul gaib. Salah satu di antara gaib itu dikemukakannya dalam ayat itu dengan redaksi, kita dengarkan bersama. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bagus. Di sini yang pertama, dia tidak berkata hanya Tuhan yang tahu. Dia katakan dia tahu. Yang kedua, yang lebih penting dari itu adalah dia tahu apa yang ada di dalam rahim itu. Yang ada di dalam rahim ini memang bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Tapi masih ada hal lain yang orang tidak tahu. Warna kulitnya apa? Umurnya berapa? Rezekinya bagaimana? Lahirnya boleh jadi kapan? Banyak sekali hal yang berkaitan dengan apa yang di dalam rahim yang belum dapat terungkap dan tidak akan terungkap semuanya. Nah, jadi jangan fahami mengetahui apa yang di dalam rahim kok hanya laki dan perempuan, cacat atau tidak, bagaimana nasibnya nanti, itu semua dicakup oleh kata dia mengetahui apa yang dalam rahim. Saya kira ya. Oke. Mas Hasan, berikutnya silakan. Terima kasih. Di dalam ayat 23 berbunyi, "Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu